yang kangen pengen ketemu. Kateri, kamu ngajak gue bulan. Rasa metres naik kira silang ibarat kembang kepertanginan kacine ombak tata karang tembarat di nompo kasunyatan. Class 9.